Shadaqallahu al-Azim. Demikian tadi pembacaan Al-Musafir Muratal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Matrud. Pagi ini telah menyampaikan surah Hud diawali dari ayat 32 hingga ayat 63. Insyaallah untuk besok adalah surah yang sama, surah Hud diawali dari ayat 64 hingga ayat ke-95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kemah di Jakarta, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali taklim kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya alamal guyub fala yabutuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemah di Jakarta, di manapun Anda berada. Seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa kita bersama dalam indeks Quran ya, mencoba untuk memahami Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran dengan cara membaca terjemah, bukan menterjemah ya. Kalau menterjemah Al-Quran perlu ilmu yang luas, jangan salah gitu ya. Ada orang karena salah persepsi, salah dalam memahami. Tolong dibersihin kebunnya, dibersihin semuanya, dihabisin benar. Gitu ya. Enggak salah yang nerima, yang bilang, yang nyuruh juga enggak salah. Gitu. Cuman kurang adanya penjelasan. Maksud yang punya kebun, tolong dibersihkan ya, ya rumput-rumputnya gitu ya. Ya kotor-kotor yang apa gitu. Nah, yang menerima perintah orang disuruh dibersihin, dibabat semua pohonnya. Siapa yang salah? Kurang adanya miskomunikasi ya, kurang adanya informasi ini enggak nyambung jadinya ya. Nah, ini sama. Untuk menerjemah Al-Qur'an itu perlu ilmu yang luas, betul. Untuk membaca terjemah siapa saja bisa, yang penting bisa baca Latin gitu ya. Tapi hati-hati yang kita baca tafsir atau terjemahnya, jangan yang menyimpang. Emang ada? Oh ada, banyak ya. Banyak yang menyimpang. Minimal untuk dasar itu ya, yang sudah diakui umum adalah terjemah Departemen Agama. Kita mari membaca terjemah ya. Ibu dan Bapak, indeks Quran warna merah dilihat ya halaman ke-20. Kita akan mencoba membahas tentang anak. Kalau berbicara tentang anak mah semua senang, semua suka, semua sayang ya. Kalaupun ada itu mah kebangetan aja. Serigala aja yang buas tidak pernah memakan anaknya, gitu kan pepatahnya. Ya, tapi udang lobster memakan temannya ya. Lain lagi ceritanya. Baik. Yang pertama, kewajiban memberi nafkah kepada anak. Oh iya, iya. Dilihat surah kedua ya, surah Al-Baqarah ayat 233. Coba ya, surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 223. Ini, ada ketemu belum? ya, surah kedua. Nih, pelan-pelan ya. Mencarinya kalau enggak biasa, makanya beli terjemahannya. Mudah kok. Kalau enggak biasa dengan nomor Latin, nomor Arab dengan nomor Latin kan mudah ya. Latin mah dari mulai kelas 1 SD, dari mulai 0 besar udah dikenalkan. Arab, tulisan Arab ya itu tadi, belajarnya baru sekarang. Kok anak-anak sekarang ada beberapa yang sudah sekolah-sekolah dari kecil sudah dikenalkan huruf tulisan Arab ya, Latin. Jadi mulai mengenal. Ayat 233. Ya. Belajar untuk kita bisa membaca terjemah. Ya gampang lah Pak Ari, semua orang juga bisa. Iya, kalau enggak pakai indeks susah. Ih, punya Pak Ari indeks, saya punya 5. Ya, kalau enggak dimulai juga males. Gara negeri ini, katanya, itu senangnya denger, enggak mau baca. Ya, kalau yang ustadznya yang nyampeinnya, kita ngajinya rajin, ya itu kalau ngajinya sebulan sekali atau seminggu sekali, materinya ustadznya juga sedikit-sedikit kan kalau belajar mah. Enggak mungkin banyak. Banyak ntar enggak ngerti. Makanya banyak baca. Dengerin ustadz ceramah, iya. Ngaji, iya. Kesana kemari, ya. Itu belajar di rumah, iya. Kan sama lagi belajar juga dulu. Sekolah mah rajin. Tapi gak pernah diulang di rumah. Itu jiro. Habis ngaji ditaro. Gak paham-paham. Baik, surah Al-Baqarah, surah kedua. Ayat ke-223. Sudah ketemu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. Ya. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini 223, ini mah tentang istri ya. Bukan 23, 233, ini 223. Tapi ini di garis bawah ya. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Mana aturan yang selengkap Al-Quran, gak ada tentang wanita. Itu ya, tentang istrimu, kamu harus ke situ. Hubungan badan itu tidak boleh di luar itu. Mau di belakang, mau di depan, tapi ke situ. Mana ada Quran yang selengkap ini. Makanya Gus Dur bilang Quran itu terporno. Masa iya sih bahasa, ada aja. Bahasa Quran itu lembut, halus gitu loh. Tidak jorok. Gimana? Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Bahasanya perlu halus tapi bisa dipahami. Iya, itu tanam ibarat lahan itu yang bisa ditanami. Kalau mau nanam ya di situ, di ladangmu. Jangan di luar ladangmu. Paham kan? Allahu Akbar. Mana ada Quran yang sejelas kitab yang sejelas Al-Qur'an, sedetil Al-Qur'an. Itu walaupun secara global tapi mendasar gitu. Nah ini yang betul 233 ya Pak Pri. Maklum 233 bukan 223, tapi boleh juga tuh ya. Tadi 223 itu tentang istri ya, istri-istrimu adalah seperti tempat kamu bercocok tanam. Nih Pak Warno ya. Ini kemana aja ada 233. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار يا رؤنيا رو itu matubi ketemu huruf tasjid mad laji musaqqal kalimi wala tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح وتشاور ditahan sedikit ya وتشاور فلا جناح عليهما وإن أراد وإن إدهار wa in arad dalnya enggak dibaca tuh. Gampang ya. Rumusnya sementara kalau ada huruf mati bertemu huruf bertasir, huruf matinya jangan dibaca. Itu igu mutajanisen ya. Ah namanya mah bingung. Pokoknya ada huruf mati setelah huruf mati huruf bertemu huruf bertasir, huruf matinya jangan dibaca masuk. Wa in aradtum atastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Coba dilihat ya. Di taklim kita sudah belajar tadarus ya, belajar membaca. Teorinya kita tunda dulu. Enak ya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Tuh. Itu ya. Ada yang suka bercanda gitu. Kenapa anak-anak kita sekarang bandel? Habis kurang kasih sayang, enggak pakai ASI. ASI itu kan aduh masyaallah ya. Itu kadang-kadang kita suka salah. ASI pertama itu di situ tuh ada antibodinya gitu. Bahkan dibuang, harusnya dinenenin. Karena gak dirangsang, gak didenenin, ya mamahnya, neneknya, akhirnya jadi gak ada air susunya. Begitu, ya. Nah, karena gak ada, anaknya gak mau nenen. Akhirnya neneknya nenen susu sapi. Makanya katanya bandel-bandel. Kenapa anak sapi? Hiss, kita senengnya susu sapi. Iya, kurang kasih sayang, kan? Iya. Itu ASI kan program pemerintah sesuai Al-Quran itu Allah Rabbi. Tapi ingat, harus sampai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun sudah enggak bagus itu kualitas susunya. Allahu Akbar. Menurut ke dokter sesuai ya, masyaallah. Ini ya membuktikan bahwa betapa benarnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mana ada ini Quran kan 14 abad yang lalu turunnya. Kedokteran kan belakangan. Kadang-kadang kedokteran hari ini A, besok B. Jadi pernah ya dulu, katanya coklat itu berbahaya begini-begini. Belakangan coklat itu bagus, kan begitu? Ada perubahan-perubahan. Quran ini dari dulu seperti ini adanya. Tidak plintan lah, kalau ilmu kedokteran kan memang berdasarkan penemuan. Ya, orang menemukan bahwa dunia ini terhampar, belakang dunia ini bulat, begini-begini-begini. Ada dunia kan itu, penemuan ilmu itu kan selalu berkembang gitu ya. Tapi Quran itu maha benar. Dari awal seperti itu diungkapkan, insyaallah ya. Nah ini, para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dari kecil ditimang-timang bunda, ya aduh masyaallah. Kalau ada orang seorang anak tidak sayang sama bundanya kebangetan. Nabi diingatkan kepada siapa ya Rasulullah, saya harus berbuat baik kepada ibumu. Terus ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, baru ayahmu. Itu kita sebagai suami tidak pernah ngiri sama istri kita ya. Anak kita harus baik kepada ibunya, kepada bapaknya juga. Gitu. Jangan baik kepada ibunya, bapaknya dilupakan. Semuanya kan wasilah penyebab adanya kita itu karena ayah dan ibu kita. Hakikatnya Allah betul. Jangan ilmu hakikatnya diperdalam, syariatnya enggak dilewatkan. Gitu ya. Makanya Imam Ghazali itu sebelum bertasawuf itu ilmu syariatnya, ilmu hukum, ilmu fikihnya dipelajari dulu. Ini mau langsung belajar tasawuf, ilmu fikihnya, ilmu hukumnya, syariatnya enggak dipelajari ya susah ya. Jadi enggak mantap. Imam Ghazali itu menjelaskan contohnya. Itu ya, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan 2 tahun kan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Masya Allah ibu ya. Allahu Akbar. Jam 2 sudah bangun bunda ya, Masya Allah. Mendoakan anak-anaknya. Sudah didoakan aja, kadang-kadang anak-anaknya melenceng. Kadang-kadang anaknya ada musibah ini dan itu. Apalagi kalau gak didoain ya. Masya Allah. Tapi bunda tidak pernah berhenti berdoa untuk putra-putrinya ya, Masya Allah. Dan itu dia kelebihannya kita itu, kayak kita karena kan doa itu senjatanya orang mukmin ya, silatul mukmin. Jadi dengan doa itu sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, tetapi harus sinkron antara doa dengan kenyataan itu. Anaknya itu, anaknya didoain jadi anak yang pintar, yang soleh, tapi nggak disekolahin, nggak dididik benar, gimana itu ya. Jadi harus sejalan gitu ya, sekolahin dulu yang benar. Bahkan menurut penelitian, ternyata orang Indonesia, orang mana, untuk menjadikan anak pinter mah ternyata mudah ya. Untuk menjadikan orang anak bener mah susah. Ih, si Mukti aja kelas 1 sudah sampai al-balad hafalannya. Pinter cepat. Ica, Ija itu yang di SDIT itu. Kelas 2 sudah kedua 9 hafal ya. Masya Allah, sambil baca komik, sambil matanya kemana suruh ngapalin hafal. Tapi untuk jadi bener susah. Itu hafal Qur'annya, tapi bacanya ya itu sekadar kewajiban. Makanya ini perlu lagi ya, untuk para guru, ibu dan bapak guru ya, kita juga orang tua, perlu direnungkan kembali. Tampaknya perlu ada pendidikan budi pekerti kembali. Akhlaknya ini mulai terkikis. Nabi itu Nabi kenapa diutus ke dunia ini kan, adalah untuk menyempurnakan akhlak kan. Itu li utami mama karimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu yang terpenting ternyata ya, akhlaknya. Makanya ada pesantren itu adalah riyadhah, bagaimana untuk menciptakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang bukan hanya pinter ilmu otaknya saja, tapi juga pandai beramal ya, pelaksanaannya. Kemarin ada yang bertanya, Pak Ari kenapa ya susah sekali mendidik anak saya, suruh sholat, suruh ini. Itulah yang dilaksanakan Rasulullah. Rasulullah itu sebelum bicara, dia berlaku dulu, melakukan dulu. Kita pinternya teori doang, prakteknya jarang gitu ya. Gak ada prakteknya. Ini, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Ini anak tuh nyusahin melulu. Kita juga dulu sama orang tua kan begitu, nyusahin juga ya. Itu. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, boleh-boleh saja ya. Sebelum 2 tahun diganti susu formula, susu yang bagus ya. Gitu. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, ini itu budaya Arab kan dulu begitu. Rasulullah aja dititipkan kan untuk disusukan dengan orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Tapi ada konsekuensi hukumnya nih, hati-hati. Walaupun orang lain itu orang lain, tapi karena anak kita nyusu sama dia, nanti jadi saudara sepersusuan, sama seperti saudara nasab, seperti sama seperti saudara kandung. Hati-hati gitu ya. Tidak haram nikah dengan saudara sepersusuan gitu ya. Masya Allah. Wah, kan kita sama-sama sesusuan sapi. Lain lagi itu matu. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh, konsekuensi hukumnya kita harus memberikan kasih sayang, ASI kepada putra-putri kita. 2 tahun. Kalau memang 2 tahun enggak sampai 2 tahun ada musyawarah boleh juga gitu ya. Atau disusukan dengan orang lain juga boleh, tapi ada konsekuensi hukumnya. Kalau disusukan anak kita dengan orang lain, berarti ada saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan sama seperti saudara senasab, ya, sama saudara kandung, saudara keturunan. Hati-hati, gitu ya. Baik, itu kewajiban memberi nafkah kepada anak. Kemudian mencintai anak. Surah Al-Imran ya, surah ketiga. Kita pelan-pelan ya. Ini Pak Heri, terima kasih Pak Heri ya SMS-nya. Pak Heri, mata saya tidak buta lagi. Karena alhamdulillah adanya kayu manis, saya rajin membaca sendiri. Tinggal buka-buka aja Quran. Mudah ternyata baca terjemah mah. Ya mudah, susahnya menterjemah. Kan ini hasil orang pintar. Kenapa tidak dimanfaatkan? Yaitu dengan adanya radio kayu manis, mata saya menjadi tidak buta lagi. Tapi kan ada orang yang pintar dibutakan Allah karena memutar balik fakta. Banyak toh? Ya udah jelas dilarang. Udah jelas haram. Diputar balikan. Dibutakan oleh Allah matanya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan memutar balik fakta. Apalagi kalau orang pintar memberikan fatwa, hati-hati ya. Tidak boleh sembarangan. Di akhir zaman kan memang begitu. Akan terjadi orang yang pintar memberikan fatwanya salah. Dola wa dola. Sesat dan menyesatkan orang lain. Insya Allah ya. Semua agama sama. Semua agama benar. Oh kumaha itu gimana anak-anak kita mau beragama. Itu karena semua agama benar. Itu belum titik. Kalau koma boleh. Benar menurut pengikutnya masing-masingnya boleh saja. Memang mereka keyakinan mereka. Tapi menurut kita, inna dina indallahil Islam. Itu ya. Tolong orang-orang pintar, jangan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang nyeleneh lah ya, yang membuat udah kondisi ekonomi seperti ini. Agama juga banyak yang agama baru, nabi baru. Aduh, Masya Allah. Orang pintar juga orang benernya. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat bingung masyarakat. Tolong lah ya. Yang demo-demo juga ya, demo mah ya silahkan aja. Tapi ya jangan anarkis lah ya. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibakar ini, dibakar itu, jangan lah ya. Itu menyampaikan pendapat mah boleh-boleh saja. Tapi secara yang arif dan bijaksana. Nah, ini bu, ya namanya seperti sekarang ini kan bingung. Bukan hanya di Indonesia aja, di semua ya, di Amerika, di Jepang, memang krisis ekonomi dengan adanya bensin minyak naik itu semua ya terdampak. Sampaikanlah secara arif dan bijaksana. Yaitu kalau memang harus naik gimana, bantuannya seperti apa. Tolong juga aparatnya ya, pemerintahnya juga menanganinya secara baik. Itu dulu kan ada kan bantuan-bantuan, tapi yang menerimanya kadang-kadang salah. Nah ini oknumnya ya, kita benahi bersama. Negara ini kan milik kita. Kita punya kewajiban, punya hak dan kewajiban. Jangan menuntut aja gitu ya. Haknya juga harus disampaikan. Kewajibannya harus dilaksanakan. Baik, di surah Al-Imran sudah ketemu ayat ketiga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surah ketiga ya. Ini mencintai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhadaa wallahu la yuhibbuz zalimin. Itu ya ayat ada 140. Jika kamu kok pada perang Uhud ya ini mah. Mencintai anak, surah Al-Imran. Iya, surah ketiga ayat 140, tapi mana tentang anaknya? Itu ya 140. Itu ya. Kepada ampunan. Itu tentang nafkah ya. Nanti dilihat lagi. Ini ayat 140 itu betul. Tapi isinya tidak tentang anak ini mah. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kamu kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami mempergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itu tentang syahid, tentang perperangan ini ya. Kita lewat ya surah Al-Imran-nya. Tadi tidak dicek dulu. Kemudian surah At-Taghabun. Surah 64. Itu ya. Bukan tentang anak itu mah ya tadi. Ini percetakannya berarti nyetaknya nih. Ya namanya manusia ya. Tidak lengkap sempurna. Itu. Ya, kalau enggak belajar begini mah buka-buka begini kan kadang-kadang lagi suka, lagi senang, kalau lagi malas mah enggak mau buka. Kalau bersama mah enak. Makan juga kalau bersama mah dengan ikan peda sambal juga enak gitu ya. Dengan daging juga kalau lagi sakit mah enggak enak. Apapun ya, kenikmatan itu tengah sehat mah masyaallah. Ayat 64 surah 64 ayat 14 sudah ketemu? Sudah ya? Tuh. Nah, ini ada nih yang tadi mah Imran mah teu aya tentang perang, tentang syahid suhada. Sudah ketemu surah 64 ya. Ini di ayat ini juga menarik nanti di surat At-Tahrim. Ada dua orang soleh dititipkan dua wanita yang durhaka. Kan Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Dua istrinya durhaka. Jadi jangan aneh kalau ada ustadz istrinya durhaka. Kalau ada ustadz anaknya bandel, durhaka, mabok, minum dan ini. Jangan aneh itu. Nabi Nuh kan putranya juga Kanan seperti itu. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Itu bukan suatu jawaban bahwa kita jadi lengah, tidak. Tapi kembali, kenapa anak itu tidak soleh? Nah, kenapa anak itu tidak nurut? Barangkali kita mengadakan introspeksi diri kita. Barangkali kita hanya menyampaikan teori-teori. Kata pakar kita, Pak Prianto, benar juga ya. Teori-teori itu kan hanya batasan-batasan saja. Praktek mah lebih jauh lebih susah. Tapi tanpa adanya garis-garis besar, tanpa adanya teori, susah juga. Pak guru kan, bu guru mau ngajar ada shuttle, ada GBBP gitu ya. Ada pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan. Melenceng, ya melenceng dikit. Tapi itu teori itu yang terpenting harus disertai dengan praktek. Contoh, toladan yang kurang di negeri ini kan begitu. Orang pintar mah banyak, ngomong mah gampang, prakteknya emang susah gitu ya. Tapi gak ada yang ngomong juga susah juga gitu. Gak ada yang ngingetin susah juga. Cuman sayangnya pintarnya ngingetin tapi tidak mengamalkan. Nanti kayak lilin, menerangi tapi kita terbakar gitu kan, jangan ya. Sudah ketemu ya, sudah ke 64 atau ghabun. Sudah 64 ayat 14. Ya, kita belajar baca pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di bawahnya juga nyambung ayat 15-nya nih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Iya. Ayat 14 dilihat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara berarti tidak semua, di antara istri-istrimu. Kenapa selalu istri-istrimu? Ya Quran memang begitu, karena membolehkan kan. Tapi tidak boleh lebih dari 4. Ah, satu aja enggak bisa adil. Ah, itu masing-masing lah ya. Itu forumnya lain lagi. Gitu, silahkan aja. Tapi Quran pasti mengungkapkannya istri-istrimu min azwajikum, pasti seperti itu. Ya. Oh, saya mah istrinya mah satu, cuma simpenannya banyak. Nah, itu yang jadi dosa. Kawin mah henteu, nur lagi. Tapi menyimpan di mana-mana, tapi jauh lebih baik. Ya, kalau untuk adil itu susah. Satu saja. Kalau bisa adil itu lain ceritanya ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, ada yang menjadi musuh, ada juga yang enggak. Gitu ya. Kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Suaminya benar, jujur, soleh, tapi istrinya Kang, kumaha atau gimana ini masa kita teh katanya pejabat tinggi, katanya kita teh begini-begini, rumah kita butut, mobil kita enggak punya, puja pun butut, ah macam-macam lah. Dari situ terus digosok. Padahal suaminya benar, suaminya jujur, jadi we korupsi atau anak-anaknya. Nah, ini ada yang menjerumuskan seperti ini ya. Gitu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat di ayat 15-nya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian bagimu. Bisa enggak kamu sebagai suami mengayomi mereka, memimpin mereka, menjadikan putri, putra-putri, istri yang soleh dan solehah ya. Istri solehah kan, kewajiban suami membimbing. Ini bagaimana membimbing, orang suaminya juga baca Qur'annya enggak, paham Qur'annya juga enggak. Jangan diartikan bahwa suami itu harus pintar Al-Quran secara kafah, karena banyak, yaitu ya, masing-masing kan punya latar belakang. Paling tidak suami itu pandai tahu isi Al-Quran. Bagaimana caranya? Nah ini caranya, belajar terjemah. Belajar membaca makan sedang. Banyak kan sekarang orang yang pintar baca Quran, tapi gak ngerti apa yang dibaca. Apa artinya dengan burung beo? Burung beo juga pintar ngomong, jangan begitu Pak. Iya, memang jangan begitu. Betul, membaca Al-Quran itu dapat ibadah, tapi tolong pahami isinya. Terjemahnya dibaca. Ini kan hasil orang pintar. Untuk menerjemahkan mungkin kita tidak sempat, mungkin perlu ilmu, mungkin banyak waktu. Tapi untuk baca terjemah, kapanpun bisa, ya mudah kok. Nih, sesungguhnya kan jelas nih, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, wahai suami. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Di ayat 16-nya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jelas ya? Ya, ini ada Pak Heri di Agro. Ada Pak Ibu Burhan, ini ada Ibu Agus. Itu ya, alhamdulillah. Ada Ibu Reti, Ibu Yayu, Bu Lisa, Pak Fauzi, Bu Asirpannya udah bangun belum? Belajar Quran mudah kan? Apa susahnya? Mulai. Ya. Untuk menerjemah kayak Pak Quresihab, kayak Dr. Amin, itu perlu waktu dan perlu ilmu yang luas, perlu belajar lagi. Tapi sekali lagi, untuk membaca terjemah, modalnya hanya cuma baca doang. Kemauan. Pinterlah insya Allah. Tapi saya ingatkan, jangan sembarangan membaca terjemah. Minimal terjemahnya terjemah Departemen Agama. Ini bagus nih yang saya punya ini. Saya beli di buku, toko buku Al-Jum'atul Ali ya. Al-Quran dan terjemahnya. Ini kalau pakai Latin saya bacanya agak susah. Gitu ya. Itu terjemahnya. Ini Al-Jum'atul Ali. Bagus, bagusnya kenapa catatan kakinya di bawah bagus. Itu ya. Dan tidak mahal lah ya untuk selamat hidup di dunia ini kan, ini pedomannya. Saya mampu bisa pakai mobil, bawa mobil, tahu nggak aturannya? Nggak bisa kan, itu lagi dulu itu dikasih bagaimana norma-norma aturan di jalan, nggak dibaca. Nah itulah orang kita tuh kan kadang-kadang malas baca. Mau pergi haji dikasih tuntunan berhaji begini-begini, nggak dibaca, bukunya bersih saja. Kenapa ya negeri ini, kenapa kita ini? Kita mah gak boleh nunjuk orang, saya ini kenapa? Males baca, gitu ya. Tapi dengan adanya acara ini, alhamdulillah, kita semua jadi mulai belajar membaca. Sama-sama belajar, kan? Kemudian di surah ke-6, surah Al-An'am, ya. Belajar baca, iya. Membacanya juga harus bagus dengan tajwidnya. Belajar memahami terjemahnya, iya. Kalau gak ngerti, dengan tafsirnya. Dan yang terpenting, belajar mengamalkan. Itu yang susah, ya. Masya Allah, Nabi sampai berdarah-darah dilempari. Nabi mah gak marah, malah sabar, malah didoain gitu ya. Tetapi Nabi kalau agamanya, agama Allah diancam orang, agamanya dirusak orang, dihina orang, dia tidak pernah diam. Muhammadur Rasulullah asyidda'u alal kufar, keras dia terhadap orang kafir. ruhama ubah, kasih sayang sesamanya ya. Itu jiwa Islam ini masalah. Sama orang yang seiman galak, sama orang yang beda iman neng. Karena kita butuh pekerjaannya, hati-hati ya. Ini suka salah kaprah menerapkan. Ayat ke surat ke-6 ayat ke-151 ya. Pelan-pelan. Mohon jam 6 kan saya mah selesai. Ibu dan bapak tolong jangan beranjak dari tempat masing-masing ya, kecuali memang yang masih memiliki aktivitas kewajiban bekerja yang lainnya. Yang banyak ya. Ini Wajuju nih, temannya juga ya di tempat di sana masing-masing. Wah, enak ya dengerin radio mah enak dengerin. Nah, sekarang tingkatkan bukan hanya dengerin, tapi juga belajar membaca. Sudah punya dasar kan, kita membaca terjemah mah bisa. Itu terjemahnya dimiliki, dibeli lah ya. Itu, saya mau pengen yang besar-besar, itu trik teknik aja. Baik, di surah Al-An'am, ayat ke-151. Nih. Iya, ada enggak tentang, oh iya masih tentang anak. Kalau tadi bukan ya, Al-Imran itu bukan tentang anak, tentang perang. Salah nomor ayat barangkali tadi ya. Tapi betul 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara baca itu salah. Kenapa? Kalau mau disambung harus diwasal. Kalau mau diputus, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada jeda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau disambung, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hingga akhir ayat ya. Itu cara mewasal, nyambung dan wasal. Itu nanti ya dalam pelajaran tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wala taqtulu. Nih jangan dibunuh anaknya. Kalau udah keluar ya gimana? Kalau udah bernyawa apalagi 4 bulan udah dikasih nyawa. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan dibunuh karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Wish. Itu ya. Ayat 151. Kita lihat ya. Katakanlah. Itu. Mari ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu. Yaitu janganlah kamu, satu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Ini dosa-dosa besar ya. Satu, mempersekutukan Allah. Syirik. Saya mah enggak syirik. Cuman kadang-kadang saya suka minta nomor. Saya suka percaya sama orang ramalan-ramalan. Hati-hati, itu juga syirik. Musyrik ya. Ada mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak boleh. Tidak boleh syirik, musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Kemudian, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Dosa besar kalau durhaka kepada ibu dan bapak. Kepada yang lain boleh? Enggak juga. Ini termasuk kriteria dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Karena takut kemiskinan. Ini ada KB dalam Islam juga, ada ajal ya. Itu, ada triknya. Itu. Saat mau keluar diangkat gitu ya. Ah, nantilah itu mulai ya. Trik KB dalam Islam tuh ada seperti itu. Kalau udah jadi enggak boleh dibunuh. Nah, ini. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan. Mendekati aja enggak boleh, tapi kan kadang-kadang orang goblok memahaminya. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Ya dekat mah enggak, jangan dekat-dekat, zinanya mah enggak apa-apa. Nah, ini goblok gitu. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Itu kan jangan dekat. Kalau melaksanakan, nah ini itu salah. Kadang-kadang suka bercanda kebangetan. Baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Tidak boleh, karena membunuh satu jiwa sama seperti membunuh seluruh jiwa. Itu dosanya besar sekali. Ini kan termasuk dosa-dosa besar. Syirik, ya, musyrik. Musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Durhaka kepada kedua orang tua, membunuh anak, dan membunuh jiwa-jiwa yang lainnya. Ini nih, dosa-dosa besar kan. Paham ya, mudah ya baca Quran, memahami, karena kita belajar dari terjemahan orang pinter. Itu orang pinter mah yang harus belajar, itu harus belajar ya, banyak bertanya kok. Pak Prianto aja bingung, orang saya nggak ngerti komputer, saya bodoh orangnya, tapi saya banyak nanya, jadi bisa. Bagaimana cara bikin film, cara bikin, nanya lah minimal, kalaupun kita bukan sekolah. Banyak kan sekarang kuliahnya di elektronik, tapi pekerjaannya beternak ikan, banyak. Kuliahnya di sini, kerjanya di sana. Itu di negeri ini kan penempatannya ya, itu. Tapi hebat ya orang Indonesia ini. Olimpiade matematik menang, orang kita yang pintar fisika menang. Ternyata untuk jadi orang pintar itu ya susah-susah gampang sih ya, ada juga yang bodoh terus. Mudah, tapi untuk orang yang jadi benar ini susah banget. Di negeri ini kan kita juga termasuk belum bisa memberikan toladan buat putra-putri kita. Jadi untuk benar anak-anak kita, salah satunya adalah memberikan teladan, contoh. Itulah yang dicontohkan Nabi. Kenapa 23 tahun bisa menata negeri itu, Mekah, Madinah, Al-Munawwarah menjadi betul-betul tatanan negeri yang aman ya. Karena beliau sebelum bicara selalu melaksanakan terlebih dahulu. Kita umumnya pintarnya berbicara, tapi melaksanakannya susah gitu. Pintar ngomong doang pintarnya, meneliti doang. Orang bekerja dikritik, pas dia duduk di situ samimawan, lebih hancur malah. Kan begitu ya. Iya, zaman saya mah begini. Pas dia duduk ya sama aja gitu ya. Ya mari kita berbenah dirilah ya, sama-sama. Ini, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab. Itu peperangan kan, yang dibenarkan oleh syarak, seperti kisos, membunuh orang murtad, merajam dan sebagainya. Itu ya, demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kamu supaya kamu memahaminya. Ini maaf, yang SMS banyak sekali, saya tidak baca ya, tidak bisa baca. Waro-waro sempat bisa nanti paling habis siaran. Kemudian di surah Al-Isra nih, ini yang menarik. Nah besok aja ya diteruskan ya. Surah ke-17 dicatat aja dulu ya. Ibu dan bapak jangan beranjak dari tempatnya masing-masing. Teruskan baca terjemahnya ya. Qurannya baca dikit-dikit karena belum lancar. Kalau sudah lancar baca teksnya juga. Berat memang kalau kita harus membaca teksnya, baca terjemahnya. Jadi abis maghrib baca teksnya, abis isya baca terjemahnya gitu ya. Kalau sekalian berat itu, dan godaannya itu kalau baca Quran mah tidak sebesar orang godaan membaca terjemah. Karena apa? Banyak orang yang baca Quran tapi nggak paham. Tapi kalau baca terjemah kita jadi pinter. Setan nggak mau kita pinter, godaannya banyak. Di surah Al-Isra surah 17 ayat 31 dicatat ya. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 137-140. Al-Baqarah ayat 49 surah kedua. Makanya dimiliki nih, indeksnya murah meriah ya. Dan manfaatnya banyak. Nanti ada juga yang dari Ibu Erni, tengah diseleksi. Ibu maaf, itunya belum saya kembalikan ya. Itu apa? Flashdisknya insyaallah. Oh, ada lebih canggih lagi nanti, lebih mudah lagi, ada nomor ayat, nomor surat ya. Itu konfilasi dari berbagai buku kita gabungan. Ibu dan bapak ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Ya, nah, untuk murotal besok surah Hud ayat 64-95. Dan yang punya waktu hari ini saya ada taklim di Buncit 4. Ya, jam berapa? Jam 1 ya? Oh enggak, ba'da sholat zuhur. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.